Asri kelahiran Pasuruan, Co. Tentu ada paguyuban Mina Makmur, ada Divaso, juga ada MDH Syuting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Palap. Thank you. tepuk tangannya mana dulu dong?